alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar ma'asyiral muslimin jama'ah salatil jumu'ah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengagungkan Allah jalla wa'ala dengan segala nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan pada kita semua. Tatimmus shalihat, sempurnalah segala kemaslahatan, segala kebaikan. Maka pada hari yang agung ini, ma'asyiral muslimin, di yaumul jum'ah, kita berkumpul dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka meraih keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadis-hadis yang terkait dengan fadail yaumil jum'ah, yaitu keutamaan-keutamaan hari Jum'ah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami', di dalam kitabnya Al-Mishkah, demikian pula dari sahabat Abu Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam khalaqallahu fihi adam wa ahbatallahu fihi adam ilal ard wa tawaffallahu adam wa tawaffallahu fihi adam wa fihi sa'atun la yas'alullaha al-'abdu la yas'alullaha fiha al-'abdu shay'an illa a'tahu ma lam yas'al haraman wa fihi taqumus sa'atu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari sahabat Abu Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya hari Jumat adalah sayyidul ayyam, pimpinannya segala hari. Pada hari Jumat, afwan, sebelumnya terdapat lafaz kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul jum'ah a'zamuha indallah, adalah hari yang teragung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'zamuha indallah min yaumil adha wa yaumil fitr, bahkan lebih agung daripada hari Idul Adha dan Idul Fitr, yaitu yaumul jum'ah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 hal yang terjadi, yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan di yaumul jum'ah. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu fihi Adam, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pada hari Jumat Adam alaihissalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam dari surga ke bumi, juga di yaumul jum'ah. Di dalam riwayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan Adam dan mengeluarkannya dari surga ke bumi, yaitu di yaumul jum'ah. Dan di hari itu pula Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau, Adam alaihissalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ada satu waktu sesaat yang dimana ketika seorang hamba meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu sesaat tersebut di yaumul jum'ah, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permohonan dan permintaan hamba tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang kelima, bahwasanya tidaklah terjadi yaumul qiyamah melainkan di yaumul jum'ah, sebagaimana datang dalam riwayat yang lain dalam Sahih Imam Muslim rahimahullah, la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di yaumul jum'ah. Kemudian Rasulullah SAW di akhir hadis bersabda alaihi salatu wassalam, ma min malakin mukarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahar illa wahunna yushfikna yaumal jum'ah, tidaklah malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pula langit dan bumi, tidak pula angin, lautan, gunung, kecuali semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yaumul jum'ah, yaitu hari Jumat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menjelaskan pada kita semua barakallahu fikum bahwasanya yaumul jum'ah adalah hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari yang di mana Allah taala memberi hidayah kepada kita umat Islam dan menyesatkan dari hidayah itu, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasara. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana." Allah taala menyesatkan dari hari Jumat, dari keutamaan hari Jumat, orang-orang sebelum kita. Fakana lil Yahudi yauma as-sabt wa kana lin Nasara yaumal ahad. Faja'ana Allahu bina fahadana Allahu lihadihi liyaumil jum'ah. Allah taala memberikan hari yang utama kepada kaum Yahudi adalah yaumus sabat, dan memberi hari besar keutamaan pada kaum Nasara yaitu yaumul ahad. Maka Allah taala mendatangkan pada kita keutamaan yang besar, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah memberi kepada kita keutamaan yaumul jum'ah. Dan yaumul jum'ah adalah hari besar kaum muslimin. Bahkan di awal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan huwa a'dhamu inda Allah miyaumil adha wa yaumil fitr. Hari Jumat lebih agung di sisi Allah daripada Idul Adha dan Idul Fitr. Di dalamnya terdapat ma'asyiral muslimin, yaitu disyariatkannya salat Jumat sebagaimana pada saat ini yang kita sedang tegakkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu menegakkan salat Jumat berjamaah sebagai pengganti daripada salat zuhur, yang sama sekali salat zuhur tidak disyariatkan untuk ditegakkan kembali sebagaimana sebagian kaum sufiyah, tarekat sufiyah, setelah menegakkan salat Jumat mereka kembali menegakkan salat zuhur. Wal iyadu billah. Maka ini sama sekali tidak ada tuntunan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat-sahabat Nabi kita ridwanullah alaihim jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila kalian hai orang-orang yang beriman diseru di yaumul jum'ah, segeralah mengingat kepada Allah, yakni ditegakkan azan, dikumandangkan azan di yaumul jum'ah. Maka wajib atas seluruh kalian kaum muslimin untuk menyambut, memenuhi panggilan azan, meninggalkan jual beli, meninggalkan segala aktivitas kalian untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebaikan bagi kalian jika kalian mengetahuinya, ma'asyiral muslimin. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini juga Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan terkait dengan ciptaan Adam alaihissalam, kemudian dimasukkan ke surga dan dikeluarkan dan diwafatkan oleh Allah di yaumul jum'ah. Sebagian ulama kita menjelaskan bahwa mengapa hal ini menjadi keutamaan yaumul jum'ah. Sebagian ulama kita menjelaskan seperti Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari, demikian pula para a'immah yang lain, bahwasanya Adam alaihis, kita semua adalah keturunan dari Adam alaihissalam. Kita tidaklah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan sebab yang Allah jadikan sebagai sebab, yaitu nenek moyang kita, ayah kita, yaitu Adam alaihissalam bersama Hawa istri beliau alaihi wassalam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beliau dari surga ke bumi, lalu kemudian terjadilah aktivitas di muka bumi ini dari umat manusia sampai hari ini dan ila yaumil qiyamah. Demikian pula Allah wafatkan beliau di yaumul jum'ah agar kita senantiasa mengingat bahwa di yaumul jum'ah adalah hari yang utama, dan hari di mana ayah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita juga mempersiapkan diri dan senantiasa mengingat yang namanya kematian. Apalagi ma'asyir muslimin, terkait dengan yaumul qiyamah, huru hara yaumul qiyamah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang mulia ini, bahwa hari kiamat tidaklah terjadi melainkan di yaumul jum'ah. Para ulama kita menjelaskan mengapa dalam hadis makhluk Allah taala, yaitu langit bumi dan para malaikat-malaikat, gunung, angin, dan seterusnya dari seluruh makhluk, mereka takut dengan yaumul jum'ah. Karena tidak lain, mereka semua mengetahui hakikat yaumul qiyamah tidak akan terjadi melainkan di yaumul jum'ah. Sehingga mereka takut dengan huru hara yaumul qiyamah. Mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita sebagai manusia, ma'asyir muslimin, makhluk-makhluk Allah yang raksasa, yang azim, yang memiliki kekokohan. Mereka takut kepada Allah, mereka takut kepada yaumul qiyamah. Bagaimana dengan manusia? Demikianlah kita semua manusia, dzaluman jahula, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya kata Allah, kami menawarkan kepada langit dan bumi, kepada gunung-gunung, untuk memikul sebuah amanah. Akan tetapi mereka takut, mereka enggan untuk memikul amanah tersebut dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amanah itu dipikul oleh manusia. Kata Allah, innahu kana dzaluman jahula. Demikianlah manusia itu, zalim dan jahil. Amanah yang dimaksud oleh Allah taala sebagaimana yang disebut dijelaskan oleh para mufassirin adalah ahkam at-takalif asy-syar'iyyah, yaitu hukum-hukum syar'iyyah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang lain selain dari manusia, mereka takut untuk memikul amanah tersebut. Akan tetapi dipikul oleh manusia. Barakallahu fikum. Maka demikian pula yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, bahwa mereka takut dengan yaumul jum'ah, yang dimaksud dengannya takut karena tidaklah terjadi hari kiamat itu melainkan di yaumul jum'ah. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan huru-hara yaumul qiyamah, mengawali yaumul qiyamah, yaitu setelah ditiupnya sangkakala yang pertama, nafkhatul faza'. Allah Subhanahu wa taala beritakan di awal suratul Hajj, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma 'ardat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai segenap manusia, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian, bertakwa kalian dengan menegakkan seluruh perintah-perintah Allah di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dengan mengharapkan keridhaan dan mengharapkan surga Allah di umul akhirah, dan tinggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di atas bimbingan cahaya Al-Quran dan Sunnah, karena takut akan kemurkaan Allah, takut akan azab Allah dan neraka Allah Subhanahu wa taala di umul kiamah. Maka Allah menyeru kita semua, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, bertakwa kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya guncangan huru hara yaumul qiyamah syai'un azim, sesuatu yang agung, sesuatu yang dahsyat, yaitu pada hari kalian melihat wanita-wanita yang menyusui melepaskan susuannya, wanita-wanita yang hamil menggugurkan kandungannya, dan engkau melihat manusia pada mabuk, akal-akal mereka hilang disebabkan karena dahsyatnya hari tersebut, ma'asyiral muslimin, yaitu yaumul qiyamah. Padahal mereka tidak mabuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi azab Allah yang pedih. Demikian makhluk Allah, para malaikat-malaikat, langit dan bumi, gunung-gunung, lautan, angin, dan seluruh makhluk takut kepada Allah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita manusia, makhluk yang kecil dan lemah, ma'asyiral muslimin? Hendaklah kita mempersiapkan diri kepada hari yang dahsyat, yaitu yaumul qiyamah. Dan hendaklah di setiap Jumat kita berusaha untuk mengingat akan kematian. Minimal yang tentunya kita dituntut untuk mengingat kematian di setiap saat keluarnya, keluar dan masuknya nafas kita, barakallahu fikum. Akan tetapi minimal bagi kaum muslimin yang lalai, masih terhanyut dalam kehidupan dunia dan kenikmatannya, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Hendaklah mereka takut kepada Allah untuk selalu mengingat kematian, khususnya di yaumul jum'ah, untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia tersebut juga disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan sa'atun fihi sa'atun. Terdapat satu saat di yaumul jum'ah tersebut yang la yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an illa a'tahu Allah ma lam yas'al haraman. Satu waktu di yaumul jum'ah ketika seorang hamba memohon, berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan selama dia tidak meminta yang haram. Dalam riwayat yang lain, la yuwafiquha 'abdun muslim illa a'tahu Allah iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim mencocoki waktu sesaat tersebut di yaumul jum'ah melainkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya. Dalam riwayat lain, tidaklah seorang hamba qaimun yusalli wa yas'alullah, dia sedang berdiri menegakkan salat, yakni beribadah kepada Allah. Apakah itu sholat atau zikir-zikir, tilawatul Quran dan yang lainnya, mencocoki waktu tersebut melainkan Allah Ta'ala akan kabulkan. Imam Ibnu Hajar menyebutkan ucapan yang banyak dari para a'immah menjelaskan tentang waktu sesaat ini, dan dua poin yang paling kuat dari waktu tersebut dijelaskan di dalam riwayat yang sahih dari Abdullah bin Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, bertanya kepada Abu Burdah ibn Abi Musa al-Asyari radiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibn Umar, apakah engkau wahai Abu Burdah pernah mendengarkan ayahmu satu hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Musa al-Asyari radiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu adalah baina an yakhrujul imam ila antukdas salah. Waktu sesaat itu adalah antara keluarnya imam untuk naik di mimbar menyampaikan khutbah sampai solat Jumat selesai ditegakkan. Itulah waktu sesaat yang dimaksud di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Lalu dalam hadis tersebut, fa kharajal imam, setelah imam keluar naik di mimbar, maka para malaikat berkumpul yastami'un wa yadhkurunallah. Mereka berkumpul untuk mendengarkan nasihat dan wasiat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh khatibul jumaah. Maka para malaikat berkumpul ma'asyarul muslimin dan orang-orang yang terlambat. Barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat telah menutup catatan-catatannya. Naam, yang terakhir yang mendapatkan pahala sebelum naiknya khatib di mimbar adalah di waktu yang kelima mendapatkan pahala. Faka'annama korroba korroba baydatan, seakan-akan dia berkurban dengan sebiji telur. Sebiji telur, yaitu sebelum imam naik di mimbar. Setelah imam naik di mimbar, barakallahu fikum, maka catatan malaikat ditutup dan mereka berkumpul untuk mendengarkan wasiat dan nasihat dari khatibul jum'ah. Demikian ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua dan memberi kepada kita semua semangat untuk beramal saleh, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa kepada Allah taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.